بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين teman-teman yang dirahmati Allah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi sekaligus menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama walaupun secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Kemarin kita berhenti tentang pembahasan kadar wajib zakat fitrah. Jadi jumhur ulama termasuk Imam Nawawi Dimashqi menyebut bahwa zakat fitrah itu 5 ritel 1/3 ritel. 5 ritel plus 1/3 ritel yang kemudian kalau dikonversi kira-kira 2,7 sekian liter di Indonesia gitu. Dan Imam Taqiyuddin Ahlisni rahimahullahu taala menyebut faswabul i'timad alal kail, yang benar tuh standarnya standar volume, standar takaran, bukan standar timbangan. Jadi yang bagus tuh pakai liter gitu. Walaupun kemudian tidak menafikan adanya konversi beberapa ulama termasuk di Indonesia yang menggunakan kilogram gitu ya. Karena itu sudah menjadi apa ya, semacam apa umum pemakaiannya bahwa beras di Indonesia juga ditakar atau ditimbang melalui berat timbangan. Timbangan berat ya, bukan hanya volume saja. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين إذا عرفت هذا فكل ما يجب فيه العشر فهو صارح لإخراج الفطرة. Itu ya sampai situ ya. Waalaikumsalam warahmatullah Pak Jagat, Afif, Pak Iwan, Pak Samad, mudah-mudahan sehat semua. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang kadar wajib yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah, fa kullu ma yajibu fihi al-ushru fa huwa salihun li ikhrajil fitrah, maka setiap yang wajib fihi al-ushru, ushur itu maksudnya 1/10, 1/10, semua jenis tanaman yang wajib dizakati. Jadi al-ushur itu kan jenis zakat pertanian. Jadi al-ushur itu kan kadar wajib yang haji ya, kadar wajib yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian 10%. 1/10 itu 10%. Kalau apa namanya makanannya di kalau tanamannya disirami dengan air hujan. Kalau disirami dengan air sendiri, maka 1/20 yaitu 5%. Jadi maksudnya nih, seluruh tanaman yang wajib dizakati dalam hal zakat pertanian, maka itu wajib, itu jenis yang wajib dikeluarkan, yang boleh dikeluarkan untuk zakat fitrah. Dan dalam mazhab Syafi'i, zakat pertanian itu kan cuma makanan pokok saja. Jadi dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, jenis tanaman hasil bumi yang wajib dizakati hanya makanan pokok saja. Selain itu tidak ada kewajiban zakat. Orang punya pohon duku di belakang rumahnya yang tiap tahun panen, nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena duku bukan makanan pokok. Jadi yang wajib itu makanan pokok. Nah, setiap yang wajib bayar zakat pertanian itu adalah sesuatu atau jenis tanaman yang boleh kita keluarkan zakat fitrah dengan jenis itu. Fahuwa salihun, dia layak dan sah li ikhrajil fitrati, untuk dikeluarkan zakatnya sebagai zakat fitrah. Hadza huwal madhhabul masyhur, inilah pendapat madhab yang masyhur. Wa fi qawlin, dan dalam pendapat, qawl berarti ini qawl Imam Asy-Syafi'i. Dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam satu kaulnya, la yujzi'u al-hims, tidak sah itu zakat fitrah maka hims. Hims itu kayak buncis ya, kacang panjang begitu. Wal adas, adas itu kacang adas. Kacang adas itu enggak banyak di Indonesia ya. Malah enggak ada mungkin. Kacang adas itu ya banyaknya di Timur Tengah. Wa yujzi'ul aqid 'ala sahih, tapi sah kalau zakat fitrahnya maka akid. 'Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Akid itu makanan pokoknya orang Syam, Lebanon sekarang. Akid itu nama lainnya jamid atau akid itu terbuat dari susu yang dikeringkan kemudian dikeras. Jadi susu, makanya disebut jamid. Jamid itu keras. Jadi susu yang dikeraskan kemudian dicampur apa gitu, kemudian dibikin sekaya adonan. Itu jadi makanan pokok tuh, gitu. Di beberapa bagian daerah di Lebanon, al-aqid itu kalau bahasa orang Eropanya keju, karena proses pembekuannya, proses pengerasannya persis seperti orang mengeraskan keju dari susu sapi gitu. Wa yujzi'ul aqid, pokoknya gitu ya, di Indonesia enggak ada gitu. Tapi modelnya, kalau model-model itu kayak ini mochi, tahu enggak mochi? Kalau kita ke puncak jalan-jalan tuh, nah ada kue mochi. Nah, akid tuh model begitu, dia bulat-bulat cuman agak gede. Wa yujzi'ul aqid 'ala sahih. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, jadi al-hims dengan al-adas enggak boleh jadi zakat fitrah gitu. Tapi boleh kalau al-aqid. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, yanbaghi al-qat'u bi jawazihi, yanbaghi, seharusnya al-qat'u bi jawazihi, memang paten bahwa yang namanya al-aqid itu jawaz, boleh zakat fitrah dengan aqid, lisihatil hadis fihi, karena memang ada hadis yang sahih dalam masalah. Jadi Nabi Muhammad sempat nyebutin wal aqid begitu. Wal asahu, dan juga pendapat yang sahih, annal jubna wal laban, bahwasanya juben, keju, wal laban dan susu, fi ma'nahu, itu sama maknanya seperti al-aqid. Ya, karena dia juga itu. Wa hadza fi ma al-jubn. Al-jubn itu keju. Wal laban susu. Fi ma'nahu, itu sama dengan maknanya al-aqid. Jadi wajib zakat juga. Wa hadza, dan ini, fi man dzalika qutuhu, kalau memang jubn, keju dan susu itu memang jadi makanan pokok dia. Kue mochi ya. Kalau ada orang yang makanan pokok keju, orang Amerika ya keju. Nah, itu zakat fitrahnya dipakai keju, sah itu. Karena keju dan susu itu semakna dengan al-aqid. Al-aqid itu ya susu yang dikeraskan. Wa hadza fi man dzalika kutu, dan ini bagi orang yang memang makanan pokoknya itu. Wa illa, tapi kalau kita tidak, makanan pokoknya bukan itu, fala yujzi, maka enggak sah. Kita orang Jakarta zakatnya pakai keju, kagak ada yang menerima. Wala khilafah, dan tidak ada perdebatan. Annahu la yujji usam, tidak sah zakat fitrah maka asamnu. Asamnu itu mentega. Walal jubnul manzu'u zabad, dan juga al jubn, keju, al manzu'u zabadi, yang sudah dipisahkan dari buihnya. Saya enggak tahu nih apa yang maksudnya nih. Walal jubnul manzu'u zabad, keju yang dipisahkan dari buihnya gitu. Tapi mungkin ada aja. Wala yujzi utin, dan juga tidak sah zakat fitrah maka atin, buah tin. Pernah gak lihat buah tin, Fif? Buah tin tuh kayak terong, cuman manis deh. kayak terong dibejek. Ini kita punya terong, terong yang bulat bukan terong yang panjang, terong yang bulat dibejek. Nah, buah tin tuh kayak gitu model. Cuman dia kenyal, keras gitu ya. Manis gitu buah tin. Ya manisnya manis begitu. Lidah kita sih gak nyambung sebenarnya. Begitu. Oh, banyak ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, buah tin tuh enggak cocok sama lidahnya orang Indonesia. Enggak ini apa namanya? Apa ya? Manisnya tuh manis. Pokoknya kayak inilah. Kalau kurma manis, tapi manisnya tuh masih enak. Maksudnya masih cocok lah. Kalau buah tin tuh manis-manis kecut gimana gitu. Ada enggak sah zakat fitrah pakai buah tin. Wala lahmu saydu, wala lahmu saydi, dan juga tidak sah zakat fitrah pakai daging buruan. Wa in kana yuqtatu bihi ma, walaupun mungkin ada orang yang makanan pokoknya daging buruan dan juga buah tin. Fi ba'dil jazair, di sebagian jazair, di sebagian negara bagian. Jazirah maksudnya, jazirah itu semenanjung Arab. Itu dari mulai Syam di atas, Yaman di bawah, Kuwait, kemudian Emirat, kemudian Jazirah. Nah, fi ba'dil jazair, di sebagian jazirah, di sebagian bagian negara bagian dari jazirah tersebut, ada beberapa yang makanan pokoknya buah tin. Gitu. Tapi itu enggak sah untuk dijadikan sebagai zakat fitrah. Li'anna nas, karena teksnya, teks hadis Nabi Muhammad, warada fi ba'dil mu'asyarat, itu hanya keluar dari fi ba'dil mu'asyarat, di sebagian al-mu'asyarat yang wajib dizakati dalam hal pertanian. Hintoh, gandum, jelai, kurma, zabib. Wa qisna 'alaihi al-baqi, lalu kemudian kita kiaskan, kita analogikan kepada al-mu'asyarat, yaitu makanan atau tanaman yang wajib dizakati karena sebab dia makanan pokok. Al-baqi, sisa yang lainnya. Bijamil iktiyat, dengan kesamaan sama-sama makanan pokok. Jadi dua itu ya. Pertama dia makanan pokok, yang kedua dia termasuk hubub. Termasuk apa? Biji-bijian yang merupakan makanan pokok yang mana dia wajib dizakati. Jadi dua sifatnya. Dia wajib dizakati sebagai zakat pertanian dan dia makanan pokok. Wa alam. Ketahuilah anna, kalau kita di sini beras gitu ya. Walaupun kemudian ada nih beberapa negara, beberapa kampung, beberapa daerah yang makanan pokoknya jagung. Nanti dijelasin ada. Walam ketahuilah anna syaratul mukhraji, bahwasanya syarat benda atau jenis yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah yakuna musawwasan. Itu tidak boleh musawwas. Musawwas itu apa? Busuk. Tidak boleh yang rusak. Tahu gak beras kalau udah disimpan lama terus kehujanan, wah, itu kan belenyek tuh, jelek. Beras tuh disimpan kelamaan gitu, terus belenyek kan akhirnya kalau kelamaan, apalagi kena hujan. Atau disimpan kelamaan tempatnya terbuka, isinya kutu semua gitu, itu namanya musawwas. Jadi udah dimasukin sus itu ya. Ya, hewan-hewan yang merusak itu, merusak tanaman itu. Wala ma'iban, dan juga tidaklah yang ma'ib. Ma'ib itu ya busuk lah, kalau buah itu busuk gitu. Kalladzi lahiqahu ma'un, seperti yang lahiqahu ma'un, yang seperti yang kecebur atau tertimpa air. Au nadawatul ardi, atau karena sebab lembabnya tanah tersebut. Jadi kelamaan dia taruh tanah, tanahnya lembab, akhirnya buahnya juga jadi busuk. Berasa juga jadi jelek. Wanahu dzalika, dan seperti itu, kal'atiq al-mutaghayyir al-launi wa ra'iha. Kal'atiq, atiq itu ya ini hasil panen, al-mutaghayyir al-laun, yang berubah warnanya, wa ra'iha, dan juga baunya. Wa kadzal mudawwad, dan begitu juga al-mudawwad, yang dimasuki dud itu belatung gitu. Jadi buahnya sudah ada belatungnya. Jadi intinya enggak boleh zakat fitrah dengan jenis makanan yang busuk atau rusak atau jelek gitu. Wa syartul mukhraji, dan syarat juga yang syarat jenis yang dikeluarkan zakat fitrah, ayyakuna habban, dia haruslah biji-bijian. Fala tujzi'ul qimah. Maka tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah al-qimah. Nilai. Duit maksudnya gitu. Tidak sah bayar zakat dengan qimah. Bila khilaf tanpa perdebatan. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i sih bila khilaf. Karena zakat fitrah itu bagian daripada ibadah ta'abbud, ibadah ritual. Dan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Padahal Nabi Muhammad punya duit. Gitu. Alasannya kan sederhana. Ini masalah ta'abudi. Ini masalah ritual. Maka kita kerjakan sesuai bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengkonversi itu dengan uang. Walaupun Nabi Muhammad dan para sahabat punya duit. Gitu. Tapi ini dinilai, karena itu ini dinilai sebagai ibadah ta'abudi, ibadah ritual. Kalau ahnaf kan boleh pakai duit. Karena dinilai zakat fitrah itu bukan ibadah ta'abudi. Dia ibadah ta'abudi di satu sisi, tapi di satu sisi dia punya tujuan. Tujuannya kan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, ginaan. Kan zakat fitrah itu tuhrotan lahum wa ginaan lil masakin. Tuhroh. Sebagai pensucian jiwa bagi orang yang zakat, waginaan, dan sebagai bentuk pencukupan kepada si miskin, sebenarnya fakir. Dan yang namanya mencukupi itu kan gak mesti pakai beras, gak mesti pakai makanan pokok, gak mesti pakai apa tanaman, tapi pakai duit itu jauh lebih baik dibanding dengan yang lain. Karena bentuk kecukupan daripada duit itu lebih optimal, karena uang itu bisa dialokasikan kemana saja. Maka bentuk yang paling baik zakat fitrah itu duit. Bagi mazhab Imam Abi Hanifah. Melihat asas kemanfaatan. Dan itu bukan cuma Imam Abi Hanifah. Ya. Ada beberapa ulama yang membolehkan itu. Wa kadza la yujzi'u ad-daqiq. Dan begitu juga tidak boleh bayar zakat dengan daqiq. Daqiq itu tepung. Walas sawiq, sawiq juga sama. Saya enggak tahu nih daqiq sama sawiq itu bedanya apa. Tapi dua-duanya tuh digerus yang kemudian jadi tepung. Walal khubz, dan juga tidak sah zakat fitrah pakai roti. Li'annal habba, karena biji-bijian yasluh itu sah. Lima la yasluh bisa jadi lima la yasluh untuk sesuatu yang la yasluh lahu hadhihi tsalatsah. Ini artinya enak apa nih? Li'annal habba yasluh lima la yasluh lahu hadhihi tsalatsatu. Bahwasanya biji-bijian itu ya cocok. Dan dia bisa punya makna dengan makna yang tidak dimiliki oleh tiga yang tadi. Maksudnya apa? Ya maksudnya bahwa hab itu adalah makna yang cocok dengan apa yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad. Nah, tiga yang tadi, ad-daqiqu was-sawiqu wal-khubz, tepung, kemudian sawiq juga termasuk tepung, wal-khubz dan roti, itu tidak cocok dengan makna yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Wa huwa mauridun nas, dan itu adalah inti teksnya begitu. Inti teksnya bahwa itu berkaitan dengan biji-bijian. Fala yasihu ilhaqu hadhihi al-umuri bil habbi, maka tidak sah menyamakan hadhihi al-umur, perkara yang tadi tepung, roti dan sejenisnya itu, bil hubbi dengan biji-bijian, li annaha, karena itu semua tepung, sawiq, khubz itu laisat fi ma'nal hubbi, bukanlah laisa fi ma'nal habbi, bukan semakna, tidak sama dengan al-hab biji-bijian. Fa'arifhu, ketahuilah soal itu, wahai saudaraku. Summal wajibu, kemudian yang wajib daripada makanan yang tadi disebutin. Tadi kita nyebutin bahwa ini makanan pokok al-mu'asyarat yang wajib dizakati dalam hal pertanian. Dan dia makanan pokok. Lalu kemudian makanan pokok yang bagaimana yang wajib dizakati? Nanti kita akhir apa di akhir gitu ya, kita bahas tuh sebenarnya. Tsummal wajibu ghalibu kutiba ladihi, kemudian yang wajib, nah yang wajib daripada makanan pokok yang wajib dibayarkan tuh ghalibu kutiba ladihi, yaitu makanan pokok ghalib kebanyakan orang negerinya. Li anna nufusal fuqara, karena orang-orang fakir, karena zakat fitrah kan buat orang fakir setempat. dan orang-orang fakir setempat itu mutasyawwiqatun ilaihi, itu lebih cocok, lebih condong kepada makanan pokok yang biasa dimakan oleh dia. Yang tadi kita mau bayar zakat fitrah tapi pakai keju. Iya sah sih zakat fitrah pakai keju, tapi buat orang yang makanan pokoknya keju. Kalau kita bukan keju, kita kasih keju miskin, miskin enggak diapa-apain tuh, sampai busuk tuh keju. Jangankan di apa namanya? Jangankan diterima, dia tahu apa enggak itu keju kan juga dia enggak tahu gitu. Jadi li'anna nufusal fuqara, karena jiwa-jiwanya orang fakir, oh gitu. Mutasyawwiqatun, itu lebih condong ilaihi kepada makanan yang biasa dimakan oleh kebanyakan orang negerinya. Wa qila, tapi dikatakan juga ini pendapat yang lemah begitu ya. Qila, pendapat yang lemah. Al wajibu, yang wajib, kutu nafsihi, yaitu makanan pokok dirinya saja. Artinya gini, orang setempat pada makan beras biarin. Cuman kan dia karena sebab satu dan yang hal, makanannya bukan lagi beras, dia beras merah misalnya. Nah, maka ada satu pendapat, tapi pendapat yang lemah, itu bayar zakatnya pakai makanan pokok dirinya, yaitu beras merah gitu. Maka bayarlah pakai beras merah gitu. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Fa'ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih, jadi makanan pokok kebanyakan orang setempat, wa huwa annal wajib, bahwasanya yang wajib bayar zakat fitrah, ghalibu qutil balad, yaitu ghalib. Ghalib itu kebanyakan. Jadi yaitu makanan pokok kebanyakan orang negeri tersebut. Lau kanu yaktatuna ajnasan la ghaliba fiha, kalau seandainya orang-orang negeri tersebut yaktatuna ajnasan, punya makanan pokok ajnasan, jenisnya berbeda-beda. Jadi jenis makanan pokoknya variatif, beragam begitu. La ghaliba fiha, dan tidak ada yang dominan. Jadi semuanya punya sama. Jadi di satu negara, satu kampung, atau satu negeri, itu punya makanan pokok yang, ya semuanya makanan pokok banyak, dan tidak ada yang dominan. Akhraja masya'a, maka dia boleh mengeluarkan masya'a, terserah dia, dari jenis yang dia makan itu, terserah yang mana aja. Gitu. Jadi makanan pokoknya macam-macam tuh, tiap bulan beda, maka dia ngasih mana aja yang dia suka. Tapi kalau kita nggak ada, kalau kita cuma beras doang. Kalau kita beras doang. Ada tanaman yang jadi makanan pokok juga namanya bawang. Cuman bawang kagak dimakan begitu-gitu doang. Nggak ada orang makan bawang doang tiap hari, itu kan kagak ada. Wakilah, dan dikatakan juga pendapat yang ini yang kurang kuat gitu ya. Yajibul a'la ihtiyaton. Dia wajib bayar al-a'la. Al-a'la itu jenis kualitas yang paling baik. Ini dia punya tiga jenis makanan pokok. Dari tiga jenis ini, apa namanya, dia, apa sih namanya, ada yang paling tinggi kualitas, artinya levelnya paling tinggi, mungkin harganya juga paling mahal di antara makanan pokok jenis yang lain, maka dia wajib bayar yang al-a'la, jenis yang paling premium, jenis yang mahal, jenis yang lebih bagus dibanding jenis makanan pokok yang lain. Ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi itu enggak wajib. Enggak wajib dalam arti itu bukan pendapat yang kuat. Pendapatnya ghalibu qutil balad. Di makanan pokok kebanyakan orang. Kebanyakan orang makannya beras, ya makan beras. Thummal mal muradu bil ghalib. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan al-ghalib tadi? Yang kebanyakan itu. Yang dimaksud dengan al-ghalib itu apa? Qala fi asli rawdati, dikatakan dalam kitab Rawdatul Talibin, qala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan fil wasid, dalam kitabnya Al-Wasid. Imam Al-Ghazali punya kitab fikih yang bagus, bukan yang bagus, yang banyak jadi standar pegangan ulama Syafi'i. Pertama Al-Wasid, Al-Basid, kemudian Al-Wajiz gitu. Al-Basid, Al-Wasid, Al-Wajiz. Al-Wajiz ini kemudian banyak disyarah. Qala al-Ghazali fil Wasit, orang kita kenal Ghazali itu bukan ahli fikih. Al-Ghazali itu ahli sufi kan, tasawuf, karena punya kitab Ihya ya Ulumuddin. Orang lain kenal Al-Ghazali itu pemalsu hadis. Karena kan isi Ihya Ulumuddin hadisnya dhaif semua, katanya kan begitu. Tapi begitulah orang, selalu hidup dalam dua dimensi, antara pembenci dan juga pecinta. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dicinta oleh banyak orang, saking cinta sampai diangkat jadi Tuhan. Kan itu orang kafir gara-gara cinta Sayyidina Ali. Tapi satu sisi orang benci banget Sayyidina Ali sampai kafir gara-gara kebenciannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Socrates juga sama ya, filsuf Yunani, orang cinta mereka gitu kan. Tapi satu sisi dia minum racun, diracunin sama pembencinya. Ibn Rushd Al-Qurtubi dibilang sebagai filsuf Islam, filosofis Islam terkenal gitu. Tapi satu sisi Ibn Rushd juga dicaci maki. Jadi orang selalu hidup dalam jadi nyari orang gede, orang besar, orang dengan kedudukan tinggi yang tidak punya pembenci, enggak ada gitu. Sebenci apa namanya, sebagus-bagusnya orang pasti ada pembencinya. Sebagaimana sejelek-jeleknya orang pasti ada yang belain. Minimal bininya belain. Minimal bininya belain. Kunyit. Nah, nanti nenek Anda jadi dosen. Wah. Mal muradu fi bil ghalib qala fi asli ar-radha, dikatakan dalam kitab Radhatut Talibin qala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan fil wasiti, dalam kitabnya Al-Wasit, al-mu'tabaru, yang mu'tabar yang jadi patokan standar itu ghalibu qutil baladi, yaitu kebanyakan makanan pokok kampung tersebut, waqta wujubil fitrati. Ini kalau makanan pokoknya jenisnya beda-beda. Dia punya makanan pokok jenis beda-beda. Maka yang jadi standar itu adalah makanan pokok setempat yang dimakan waktu wujubil fitrati, ketika musim, ketika datang waktu wajib zakat fitrah. Katakanlah dia punya makanan musim semi, musim gugur, musim hujan, musim kemarau. Nah pas zakat fitrah nih waktu wajibnya terbenam matahari di akhir Ramadan, itu pas lagi musim dingin misalnya. Yang jenis makanannya A, jenis makanannya B begitu ya. Maka apa namanya, bayar zakatnya jenisnya itu. Ketika kalau tidak ada yang dominan gitu ya, kalau tidak ada yang dominan. Kalau tidak ada yang dominan yang semuanya sama, maka bayar zakat fitrahnya sesuai dengan waktu zakat fitrah. Zakat fitrahnya di musim dingin, musim dinginnya makanannya A, maka dia wajib bayar makanan A. Tapi kalau kunyit itu bukan ghalib. Kunyit itu memang dimakan apa namanya, jadi banyak konsumsi banyak orang, tapi itu dia tidak ghalib gitu kan. Tidak semua orang di Indonesia khususnya begitu, dan tidak semua umur punya kebiasaan makan itu. Itu hanya dimakan oleh orang tertentu. Maka ghalib yang ghalib di Indonesia itu ya beras gitu. Bahkan saya pernah ke NTT waktu itu, diundang Isra Mi'raj NTT, yang ikut yang audionya banyak orang Protestan. Kapolseknya Protestan, ada ikut paroki. Paroki itu ini apa, kalau kata kita ustadznya gitu. Parokinya itu imam gereja Protestan gitu. Habis acara itu kita makan-makan, dan di apa namanya, di waktu sajian tuh ada makanan pokoknya orang NTT itu dari jagung. Jadi jagung tuh dibikin, pokoknya nyendok, kita nyendok kayak biasa, nyendok jagung gitu. Tapi mereka nyediain beras juga gitu. Maksudnya tidak semua orang NTT pun makan begitu gitu. Artinya kan jagung itu bukan yang ghalib. Hatta sampai di NTT sendiri jagung tuh bukan yang ghalib. Yang ghalib itu ternyata masih beras juga begitu. Paroki. Jadi paroki itu saya baru tahu di sana. Jadi sebutan untuk ustadz imam gereja Protestan namanya paroki gitu. Sampai mana tadi? Al-mu'tabar ghalibu qutil balad waqta wujubil fitrati la fi jami'i sanah, tidak di setiap apa, tidak seluruh tahun gitu. Artinya zakat fitrahnya musim dingin, dia bayar zakat fitrahnya pakai makanan musim gugur, nggak boleh, karena musim zakat fitrahnya lagi musim dingin gitu. Walaupun itu makanan pokok, tapi itu makanan pokok di musim yang berbeda. Itu kata Imam Al-Ghazali. Waqala fil wajizi, dan dikatakan dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz ini juga kitabnya Imam Al-Ghazali. Ghalibu qutil baladi yawmal fitrah. Lebih spesifik lagi itu. Lebih spesifik lagi. Yaitu makanan pokok kebanyakan orang. Yawmal fitrah di hari di hari lebaran. Jadi kalau hari lebaran pas awal mula musim dingin. Gitu. Yang sebelumnya di Ramadan dia musim kemarau, maka dia wajib bayar pakai makanan pokok musim dingin gitu. Itu lebih spesifik. Wallahu alam. Wa ma fil wasiti sarraha bihi sahibud dakhair. Dan apa yang disebutkan dalam kitab Al-Ghazali di kitab Al-Wasit, sarraha bihi sahibud dakhair, itu juga yang disebutkan oleh secara eksplisit oleh sahibud dakhair, Al-Imam Al-Majli, sahibud dakhair. Ada kitab namanya Dzakhair fi Fiqh Syafi'i. Beliau mengumpulkan banyak masalah fikih yang dalam tanda kutip rada aneh gitu. Jadi Dzakhair itu kitab fikih Syafi'i yang di dalamnya ngumpulin masalah-masalah yang gharib, yang aneh gitu. Wa kalamu syarhil muhadzabi, jadi fib sarraha bihi sahibul Dzakhair titik gitu. Sarraha bihi sahibul Dzakhair titik. Wa kalamu syarhi, yang baru mulai lagi nih. Wa kalamu syarhil muhadzabi, kemudian terusannya perkataan Imam An-Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab. Qala al-Asna'i, dikatakan oleh Imam Al-Isna'i, yaqtadi anna al-murad. Jadi ini Imam An-Nawawi kan di kitab Raudhatut Thalibin bilang Imam Al-Ghazali. Jadi kan kalau orang punya makanan pokoknya banyak tiap musim beda-beda, Imam Nawawi punya pernyataan dalam kitab Raudhatut Thalibin mutip dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bilang harus bayar zakat fitrah sesuai dengan musim zakat fitrahnya, atau lebih spesifik lagi ketika hari lebarannya begitu. Itu kata Imam Nawawi mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Raudhah. Nah, Imam Nawawi punya kutipan lain dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Al-Isnawi. Yak tadi, maksud daripada annal murada bikutil baladi, yang dimaksud dengan makanan pokok setempat, innama huwa fi waqtin minal awqat. Nah, kata Imam Al-Isnawi, yang dimaksud makanan pokok setempat itu ya makanan pokok di waktu kapan aja, fi waqtin minal awqat, daripada waktu di setiap waktu yang dia punya. Artinya enggak mesti waktu wajib zakat fitrah, musim apa enggak. Pokoknya kapan aja itu dia jadi makanan pokok, boleh bayar dengan itu. Qala fatafatton lahu, maka seyogianya fatafatton. Mestinya ente fatafatton itu maksudnya fatafatton lahu. Entenya kudunya ente kudu paham yang kayak gini gitu. Fatafatton itu kayak semacam, jadi orang habis ngomong gitu tuh kudu paham ente. Nah, itu namanya fatafatton lahu. Dia udah ngomong panjang, gitu tuh yang benar gitu. Itu fatafatton lahu. Wa surati mas'alatil musalihin wa suratu mas'alati syarhil muhadzab, dan gambaran atau deskripsi masalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, allati dzakaraha al-Asnawi, yang mana dia mengutip pernyataan Imam Al-Asnawi, fima idza kanu yaktatuna ajnasan, yaitu ketika orang-orang setempat punya makanan pokok ajnasan yang beragam, la ghaliba fiha, yang tidak ada dominasi di antara satu yang lain hal. Sama ya katanya Al-Ghazali juga lagi ngomong yang begitu juga. Walau kanu yaktatuna qamhan, kalau seandainya dia makanan pokoknya qamhan makhlutan bisyairin, qamhan itu jelai. Makhlutan bisyairin, yang dicampur dengan syair itu gandum ya. Jadi qamhan makhlutan bi sya'irin au bi dzarrah, atau dengan jagung campur. Iya, gandum dicampur dengan jelai atau dicampur dengan jagung, au bi hams atau dicampur dengan hams. Hams itu kacang panjang kan, buncis gitu. Wa nahwi dzalika, dan sejenis itu, fa in kana ala sawa, kalau campurannya sama 50-50, takhayyar, maka dia boleh pilih mau ngeluarin gandumnya, apa jelainya, apa jagungnya. Jadi makanan pokoknya memang dicampur. Dan itu campurannya ya 50 sama gitu ya. Kayak kita bikin bolu kan telur sama terigu kan campurannya sama tuh ya. Telur sama terigu. Kalau telurnya kebanyakan dikit, jelek tuh. Kalau kebanyakan tepungnya, jadi kayak roti. Jadi campur. Takhayyar, maka kalau emang sama, takhayyar. Dia boleh pilih salah satu. Wa illa, tapi kalau dia tidak, artinya tidak sama, wajabal ikhraj. Dia wajib mengeluarkan minal aksar yang paling banyak campurannya. Itu kalau dicampur. Jadi dua jenis makanan pokok dicampur. Wa yahrumu ta'khiru zakat, dan haram hukumnya. Siapa sih ini WhatsApp? Kagak berhenti-berhenti. Berisik banget. Wa yahrumu ta'khiru zakati an yawmil 'id. Dan diharamkan. Jadi ini waktu-waktu wajib, waktu zakat fitrah. Tadi kan waktu wajibnya kita udah bahas, waktu wajibnya di pertemuan pertama, inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, waktu zakat fitrah itu haram, menjadi haram ta'khir. Kalau dia akhirkan zakat an yaumil 'id, dari hari Id. Jadi mengakhirkan atau melewatkan hari Idul Fitri tanpa zakat itu haram. Artinya bayar zakat fitrah masih boleh di hari Lebaran sampai terbenam matahari. Karena berakhirnya hari Ramadan kan terbenam matahari di hari Idul Fitri. Berarti masih boleh tuh. Habis asar masih boleh. Lebaran. Biasanya kan kalau orang Lebaran jam 1 siang tuh udah bingung mau ngapain. Udah bingung mau ngapain. Jadi kan habis semuanya, bukan habis, capek tuh ya, dari mulai pagi jam 10, jam 11, jam 12 udah capek tuh. Jam 1 udah istirahat, udah beres, dia bangun bingung dia mau ngapain. Nah, ingat-ingat zakat fitrah udah apa belum, nah, bayar zakat fitrah. Iya kan, kalau orang rumahnya di situ-situ aja jam 1 juga bengong. Kalau orang yang punya mertua, dia jam 1 dia pindah ke mertuanya. Atau dia pindah ke orang tuanya. Wa yahrum, diharamkan mengakhirkan zakat fitrah dari hari Lebaran. Hari Lebaran itu ya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya selama belum maghrib hari Lebaran itu masih boleh zakat fitrah. Wa yustahabu, tapi dianjurkan. Ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah qabla sholatil idi, sebelum sholat id. Jadi waktu afdolnya itu sebelum sholat id. Jadi waktu wajib dari mulai terbenam matahari sampai terbit matahari itu waktu yang sangat disunahkan, terbit matahari sampai sholat id gitu. Wa yajuzu, dan boleh ta'jiruha, mendahulukan zakat fitrah min awwali Ramadan, dari Ramadan pertama, dari hari Ramadan pertama. Wallahu alam. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, mendahulukan zakat, bayar zakat fitrah dari hari pertama itu boleh, sah. Gitu. Cuman kan enggak jadi hikmah. Artinya hikmah zakat fitrahnya sebagai pencukupan miskin itu tidak terjadi. Karena kalau dikasih zakat hari pertama, hari ketiga udah habis. Lebaran dia miskin lagi. Lebaran miskin lagi. Nah, jadi ada waktu jawaz itu min awwali Ramadan. Ada waktu istihbab. Waktu istihbab itu apa? Yaitu terbit matahari di hari Id sampai salat Id. Nah, waktu sholat id sampai terbenam matahari, nah, itu yang disamakan waktu, beberapanya menyebut waktu lukaroha, waktu yang dimakruhkan. Tapi intinya boleh. Yang haram tuh, yang nggak boleh tuh kalau sampai lewat maghrib dia belum bayar juga, itu yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah satu paragraf lagi kita habiskan minggu besok, hari Jumat, dan insyaallah kita habiskan bab zakat fitrah. Berarti zakat fitrah ini sampai 187 episode. Mulai 183 kalau nggak salah, 83 sampai 87 itu ada 4 episode. Iya, 183 apa 179, lupa. Intinya seperti itu. Nah, tadi itu ada pertanyaan, zakat fitrah dengan uang tapi pakai Syafi'i. Bagi beberapa ulama memang jadi masalah, karena ustadz kita tidak satu pakem dalam hal talfik, dalam masalah talfik, perbedaan masalah talfik. Kita sepakat ada talfik yang madzmum, ada talfik yang bukan. Kita sepakat talfik itu tidak mutlak diharamkan. Kita sepakat itu. Tapi standar talfik yang nggak boleh sama standar talfik yang boleh itu menjadi apa? Menjadi bahan diskusi yang cukup panjang. Karena kan kembali kepada standar bahwa kita tuh tidak diwajibkan mengikuti satu mazhab tertentu. Itu yang disebutkan Dr. Wahb Az-Zuhairi dalam Fikhul Islami wa Adillatuh. Tapi kita diwajibkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dipahami oleh ulama, ya Sunnah Nabi dan Al-Quran itu sudah dimetodologikan oleh para ulama mazhab. Maka mengikuti mazhab itu sama seperti mengikuti Al-Quran. Tapi kembali ke itu tadi, ke intinya, bahwa kita tidak diwajibkan mengikuti perorangan satu mazhab tertentu, tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka perbedaan yang ada itu menjadi keleluasaan bagi kita untuk memilih pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Itu disebutkan pendapat itu dalam Al-Fiqhul Islami, dan itu banyak itu diamalkan. Tapi kan sebagian lain melihat bahwa talfik itu enggak apa namanya, talfik itu udah barang yang ini tuh barang yang istilahnya jangan pegang-pegang lah, jangan deket-deket gitu. Ngaji satu guru aja, minimal satu mazhab gitu ya. Yang ya kecuali memang dalam mazhab tersebut pandangannya beda-beda, dan itu jarang sekali kecuali dalam masalah kontemporer muamalah. Tapi dalam masalah ubudiyah kayaknya enggak ada satu mazhab yang berselisih. Satu mazhab itu ya paten pendapatnya. Dalam masalah ibadah, apalagi zakat. Zakat itu ibadah yang udah beres. Udah beres dalam arti wahyunya udah enggak ada lagi itu namanya zakat. Ya kan? Beda sama muamalat. Kan terus berkembang dan berkembang terus. Tapi kalau haji, sholat, puasa, zakat itu wahyunya udah selesai. Karena wahyunya sudah selesai, pendapatnya segitu-gitu aja. Enggak bakal muncul lagi. Maka itu ngikutin satu mazhab aja. Nah, jadi dari dua pandangan ini kan, satu melihat kalau Syafi'i bilangnya harus pakai makanan pokok dan dia nggak boleh diganti dengan uang, ya maka bayarlah dengan begitu. Gitu. Nah, tapi pandangan Imam Abi Hanifah boleh dengan uang. Gitu. Bagi pendapat yang apa istilahnya yang mengatakan nggak boleh ada talfik begitu ya, maka kalau ada orang yang bayar zakat fitrah pakai duit, gitu ya. Tapi pakai standarnya Syafi'i, itu kan nggak sah dalam pandangan Syafi'i. Kenapa? Nggak boleh, pandangan kita nggak boleh pakai bayar zakat fitrah, pakai, walaupun ukurannya ukuran kita nggak boleh. Tapi di satu sisi, mazhab Imam Abi Hanifah juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Duit lu kurang. Kan kata Hanaf itu kan konversi 1 so 8 ritel. Kalau Syafi'i 5 ritel 1 per 3. Ahnaf itu 1 so' itu 8 ritel. 8 ritel itu 3 sekian liter begitu ya. Kalau dikonversi liter itu 3 liter sekian. Mungkin sampai 4 liter begitu. 3 liter. Bukan, 3, sekian kilogram. Liternya 5,1 liter. 3, sekian kilogram. Kalau diliterin 5,1 liter. Itu ahnaf. Jadi kalau kata Syafi'i, lu pakai tukuran gua tapi pakai duit kagak sah gitu. Hanafi bilang lu bayar pakai duit sih benar, cuman ukuran lu segitu kurang duit lu, kudunya lu bayar banyak. Jadi orang yang bayar pakai duit dengan standar Syafi'i itu bermasalah dari dua sisi. Dari Syafi'i dia enggak sah karena dia bayar pakai duit, dari Ahnaf bilang duit lu kurang. Duit lu kurang. Ukuran gua kagak segitu begitu. Apa namanya, paham gak Fib, kira-kira tadi Fib? Wah, ukuran lebih ribet lagi sekarang. Ada kemudian muncul pendapat Ahnaf itu, ya kita semua tahu Ahnaf itu 8 ritel. 8 ritel itu 3, sekian kilogram atau 5,1 liter. Nah, kemudian muncul perkembangan, apa istilahnya, perkembangan ijtihad kontemporer yang melihat bahwa 8 ritel Baghdad Ahnaf itu takarannya takaran kurma begitu, tamer begitu. Itu repot lagi. Repot lagi. Gitu, maka sebaiknya memang gitu ya. Sebaiknya memang ikut satu pendapat yang dari satu sisi dia tidak bermasalah, dari sisi lain juga enggak masalah begitu. Walaupun tetap ada pendapat yang membolehkan dia pakai uang, tapi standarnya standar Syafi'i. Dan itu banyak itu. Kayak dengan segala hormat, ya, lembaga zakat modern kayak model apa Ziz, bukan Ziz apa Easy, kemudian siapa lagi Dompet Duafa, kemudian DT Peduli, itu standarnya biasa, duit makin ini, tapi standar Syafi'i. Karena termasuk ada Dewan Syariat yang membolehkan, Dr. Oni Syahroni. Al-Mukarram, Dr. Oni, guru kami, beliau di IIKI, tapi beliau itu kan Dewan Syariat di banyak tempat, termasuk menjadi banyak Dewan Syariat di lembaga-lembaga zakat modern gitu. Jadi memang ada dua kubu ulama yang nggak boleh ngikutin mazhab yang lain. Kalau ngaji satu-satu gitu, lu bayar zakat pakai duit, tapi ukuran Syafi'i kagak sah. Pakai Imam Abi Hanifah juga nggak sah, duit lu kurang gitu. Nah, tapi satu lagi ulama beberapa kontemporer nyantai-nyantai aja, nggak apa-apa. Bayar pakai duit lah, silahkan gitu. Kalau saya lebih amannya cari pendapat yang kagak diomelin sono sini gitu. Nggak diomelin sono sini itu maksudnya menurut satu mazhab, apa yang kita amalkan tuh aman, beres. Ya bayarlah pakai beras dengan standar Syafi'i gitu. Kalau kita bayar pakai duit dengan standar Syafi'i gitu ya, Quran Syafi'i, itu kan diomelin. Sama Syafi'i diomelin, sama Ahnaf diomelin. Walaupun nggak diomelin sama Dr. Oni kan. Walaupun gak diomelin nama yang lain, cuman dari pandangan itu diomelin, maka carilah pendapat dalam beribadah itu yang gak diomelin nama siapa-siapa gitu. Oke? Jadi ibarat iya, dia wudunya nih apa namanya apa sih wudunya make Hambali gitu ya, yang palanya tuh kudu semuanya, tapi megang perempuan dia nggak mau batal. Jadi wudunya tadi nggak semuanya, tapi megang perempuan nggak mau batal, itu kan nggak bisa. Itu kalau wudu palanya cuma sebagian, yang megang perempuan batal, karena Syafi'i begitu. Kalau wudu pala cuma sebagian dia megang perempuan nggak mau batal, berarti kan dia ngambil setengah-setengah. Pokoknya itu ya, gitu. Jadi kalau saya kerjakanlah ibadah yang kalau kita ngerjain tuh kagak diomelin siapa-siapa ya gitu. Maka bayarlah pakai zakat, apa namanya, bayar zakat fitrah dengan makanan pokok, standar ukurannya standar ukuran jumhur Syafi'i begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut pembahasan ini di besok hari. Insyaallah jadi besok tuh jadi pembahasan terakhir. Sampai akhirnya nanti hari Senin depan tuh kita apa mulai materi baru atau libur. Kayak orang-orang libur sampai Lebaran. Tapi nanti insya Allah kita bahas besok hari Jumat apa kelanjutannya. Memang bermanfaat gitu ya. Adzan Allah wa iyyakum ajma'in. Dan saya mohon untuk dikoreksi. Nah, beberapa orang ngomong, Ustadz, tiap akhir episode tuh ngomong koreksi-koreksi. Tapi nggak pernah dicatat koreksi. Korek, jadi gini loh. Kita tuh baca tiap hari. Kita nih live baca tiap hari. Koreksi untuk episode ini itu bisa datang 2 hari, 3 hari kemudian. Ya Viv ya. Betul kan? Kita baca tiap hari nih. Nah, apa yang dikoreksi kemarin itu belum tentu hari ini ada gitu. Karena koreksinya tuh datang bisa 2 hari, 3 bahkan bisa sebulan. Karena ada orang yang ikut rekamannya live-nya bulan kemarin, dia baru lihat sekarang dan ternyata dia tahu ini salah nih, dia WhatsApp ke saya. Artinya koreksi itu baru saya bisa sampein di sono bulan yang sono. Jadi agak ini memang gitu. Maka kondisinya, makanya kan sebaiknya koreksinya melalui kolom komentar biar dilihat banyak orang juga begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.